sayang, relakanlah kepergianku ini. Walau aku tahu engkau sangat mencintaiku, maafkanlah saya. Semoga engkau mengerti. Mana mungkin diriku jadi pendamping hidupmu? Bukankah kau tahu siapa diriku? Engkaulah permata, aku hanya tembaga. Jangan cintai diriku, sungguh percuma bagimu. Walaupun hatimu tulus kepadaku, namun orang tua tak merestui diriku. Walaupun ku jadi pendamping hidupmu, sampah yang tak guna lagi. Cukup bagiku kau mencintaiku, mungkin sudah diharamkan aku untuk bercinta dengan wanita yang tak sebanding denganku. Maafkanlah diriku, ku pergi dari cintamu. Biarlah ku bawa luka dan kecewa yang takkan hilang ditelan masa. Yang takkan hilang ditelan masa. Sampah yang tak guna lagi. Cukup bagiku kau mencintaiku, mungkin sudah diharamkan aku untuk bercinta dengan wanita yang tak sebanding. Dan kecewa yang tak akan hilang di telan masa, yang takkan hilang di telan masa, yang takkan hilang di telan masa, yang takkan hilang di telan masa.